Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Ma'asyar muslimin wa muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Ad-Durar Al-Bahiyyah karya Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita telah berada di akhir buku ini. Alhamdulillah. Ini adalah pasal yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi sebagai pelengkap dari bab yang sebelumnya. Nah, pada bab yang terakhir atau kitab yang terakhir, Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi menyebutkan kepada kita tentang ahkamul jihad, ya, hukum-hukum seputar jihad. Nah, sekarang beliau tutup di sini dengan sebuah pasal yang berkaitan dengan kewajiban rakyat dan juga kewajiban waliul amr. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa ta'atul a'immati wajibatun illa fi ma'siyatillah. Wa ta'atul a'immah, dan mentaati para pemimpin, para penguasa, wajibatun, hukumnya adalah wajib. Dan ini merupakan akidah ahlu sunnati wal jamaah, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat lil amir, kepada amir, kepada penguasa, kepada pemimpin yang sah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allahu jalla wa ala di dalam ayat yang mulia ini memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah akan memberikan beberapa perintah, atiullaha wa atiur rasul. Perintah yang pertama adalah taatlah kepada Allah. Perintah yang kedua adalah wa'ati'ur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Dan perintah yang ketiga adalah untuk taat kepada waliul amr, kepada para penguasa yang memegang urusan kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah rahmatullahu alaihi radhiyallahu taala anhu arda, dan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, itu taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, faqad ata' Allah, maka dia telah taat kepada Allah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, itu kepada Rasul, فَقَدْ عَصَى اللَّهُ, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَعَنِي, dan barang siapa yang taat kepada penguasa, فَقَدْ أَطَعَنِي, maka dia telah taat kepadaku. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي, Dan barang siapa yang bermaksiat, yang membangkang, yang tidak taat kepada penguasa, pemimpin yang sah, faqad asani, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Rasul alaihissalatu wassalam menjadikan taat kepada penguasa merupakan bagian daripada taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan pembangkangan, ketidaktaatan kepada penguasa yang sah merupakan bagian daripada pembangkangan dan ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya barang siapa yang ingin mentaati Allah dan ingin mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam dan ingin sempurna kepada ingin sempurna untuk taat kepada keduanya, maka dia harus taat kepada penguasa, pemimpin yang sah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahwasanya ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin bukan seperti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak ada pengecualian padanya. Adapun ketaatan kepada para penguasa, kepada para pemimpin, maka mereka ditaati ketika memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma habba wa karih. Alal mar'il muslim, wajib hukumnya atas setiap orang muslim as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Fi ma habba wa karih, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, baik itu dalam perkara yang dia sukai, fi ma habba wa karih, atau perkara yang dia benci. Illa an yu'mar bi ma'siyah, kecuali ketika penguasa memimpin, pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada perkara yang bertentangan dengan syariat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak wajib untuk mendengar dan tidak wajib untuk taat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini adalah perkara yang jelas, ya. Perkara yang jelas sering untuk dibahas oleh asatidz kita, oleh para guru-guru kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa la yajuzul khuruj 'alaihim ma aqamus shalah wa lam yudhhiru kufran bawahan. Dan tidak boleh untuk keluar dari ketaatan kepada mereka, tidak boleh untuk tidak mentaati mereka, ma aqamus shalah, selama mereka mengerjakan salat, walam yudhhiru kufran bawahan, dan mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Nabi Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, yakni Al-Musannif rahmatullahu alaihi ingin menyebutkan kepada kita bahwa ketaatan kepada penguasa hukumnya wajib, baik itu penguasa adalah penguasa yang soleh atau penguasa yang toleh, penguasa yang soleh yang baik atau yang sebaliknya yang jelek yang buruk, baik itu penguasa yang adil ataupun penguasa yang zalim. Kewajiban kepada mereka atau kewajiban atas rakyat adalah mentaati mereka. Ma aqamus shalah, selama mereka adalah orang Islam, mereka adalah orang yang beriman, mereka adalah orang yang masih menjalankan kewajiban sholat. Walam yudhiru kufran bawahan, dan mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Seburuk apapun penguasa, sejelek apapun penguasa, sekejam apapun penguasa, ya, sezalim apapun penguasa, selama mereka masih muslim, masih sholat, mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata, maka rakyat hukumnya wajib untuk mentaati mereka. Wajib untuk mentaati mereka. Tidak boleh untuk memberontak kepada mereka, tidak boleh untuk membangkang pada mereka, tidak boleh untuk menyebutkan kejelekan mereka. Ini akidah warakallahu fikum. Ini adalah prinsip ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah sama, baik itu di mata umum, di depan orang, ataupun ketika sendirian. Sama saja. Ahlu sunnah bukan penjilat. ketika di depan penguasa, depan orang banyak, berbicara yang manis-manis terhadap penguasa, tidak. Ahlus sunnah sama saja, mau sendirian, mau berdua, mau bareng-bareng, mau rame-rame, mau di depan penguasa, bukan depan penguasa, ini adalah prinsip. Ya. Ahlus sunnah bukan para penjilat. Ahlus sunnah bukan nam yang memiliki prinsip seperti ini dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan, tidak demi Allah. Tapi ini adalah bimbingan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi siapapun dirinya yang mengaku sebagai orang Islam menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalih apapun untuk memberontak terhadap penguasa selama penguasanya adalah penguasa yang apa? Muslim. Penguasa yang masih sholat, ya. Penguasa yang enam tidak menampakkan kekufuran. Lantas bagaimana kalau seandainya penguasanya tidak sholat? Lantas bagaimana kalau seandainya, ya, penguasanya menampakkan kekufuran? Apakah rakyat boleh untuk memberontak? Jawabannya tidak boleh langsung untuk memberontak. Yang namanya kemungkaran harus diingkari. Namun jangan sampai mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ketika pemberontakan dilaksanakan, penggulingan terhadap kekuasaan dilaksanakan, akan mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin dan kerugian kaum muslimin, baik itu materi ataupun materi yang bukan materi dalam jumlah yang besar. Ya, maka pemberontakan tidak boleh dilaksanakan dan kaum muslimin harus menyerahkan perkara ini kepada para ulama arbaniyun, bukan sembarang kaum muslimin yang memutuskan sikap, bukan seperti orang awam seperti kita yang kemudian ya memutuskan sikap dalam perkara-perkara yang seperti ini, dalam perkara yang besar, dalam perkara yang berkaitan dengan persatuan kesatuan bangsa dan negara. Maka perkaranya dikembalikan kepada para ulama ar-rabbaniyun ar-rasikhun yang mereka kokoh di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal sebagai orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan memperjuangkan keutuhan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip, ya. Sehingga alhamdulillah, ya, dalam kondisi saat ini kita bersyukur kepada Allah azza wajalla, penguasa kita adalah penguasa yang muslim. Bapak Presiden kita, beliau masih mengerjakan apa? Sholat. Beliau muslim. Beliau sholat 5 waktu. Nah, beliau melaksanakan ibadah haji. Ya, Masya Allah. Beliau melaksanakan ibadah kurban. Dan melaksanakan sekian syiar yang ada di dalam agama Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk keluar dari ketaatan kepada beliau. Kewajiban kita adalah mendoakan beliau. Saat ini yang kita bisa lakukan adalah mendoakan beliau, ya, dengan berbagai macam doa kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa yajibu shabru ala jawrihim. Dan rakyat wajib untuk bersabar atas kezaliman para penguasa. Ada kalanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penguasa yang ada adalah penguasa yang adil. Namun ada kalanya penguasa yang ada adalah penguasa yang zalim, yang keji, yang kejam, yang menumpahkan yang mungkin darah sebagian kaum muslimin, atau nambar Allah fikum memenjarakan sebagian kaum muslimin, atau merampas harta sebagian kaum muslimin. Namun itu tidak menjadikan seorang muslim keluar dari ketaatan kepada para penguasa. Nabi SAW telah menghabarkan, ya, menghabarkan jauh-jauh hari, saya kunu ba'di aimatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmalil ins. Nabi mengatakan saya kunu ba'di, akan datang setelahku aimatun, para penguasa, pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk, wala yastannuna bisunnati, yang mereka tidak berjalan di jalan yang aku tempuh. Wa sayaqumu fihim, dan akan menjadi penguasa di antara mereka rijalun, orang-orang qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati-hati setan, fi juthmanil ins, tapi ya, tubuhnya adalah manusia. Casingnya manusia, dalamannya hatinya apa? Syaitan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau nasihatkan ketika kami mendapati zaman yang demikian? Masa yang seperti itu? Nabi mengatakan, tasma'u wa tuti' lil amir wa in akhada ma'alaka wa daraba dhahrak. Kalau engkau mendapati zaman yang seperti itu, maka tetap taati mereka. Dengar perintah mereka. Walaupun mereka memukul punggung kalian dan merampas, mengambil secara paksa harta apa? Kalian isma' wa tuti'. Dengarkan dan taati. Ini barakallahu fikum. Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita bahwa setelah beliau meninggal dunia, nanti akan ada penguasa yang mereka penguasa yang keji, yang kejam, yang zalim, yang merampas harta rakyat, yang tidak adil. Maka digambarkan hatinya hati setan. Qulubus syayatin, cuma bentuknya saja manusia, rupanya manusia, hatinya, perilakunya, sifatnya, dan berbagai macam pikirannya seperti setan. Yang jelek, buruk. Nah, namun dengan demikian, Nabi SAW tidak menganjurkan untuk mengangkat senjata melawan mereka. Tapi Nabi mengatakan, tasma'u wa tuti', kamu mendengar, kamu tak. Ya, walaupun engkau disiksa, walaupun hartamu dirampas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, wa badlun nasihati lahum. Dan memberikan nasihat kepada penguasa. Wa badhlun nasihati lahum. Berikan nasihat kepada penguasa. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillah. Walirsulihi. Walikutubihi. Waliaimatil muslimina wa amatihim. Nasihat itu untuk Allah. Untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk penguasa kaum muslimin, dan untuk rakyat kaum muslimin. Hum bashar. Para penguasa, walaupun mereka secerdas apapun, tapi mereka tidak lepas dari sifat manusia. Yusibun wa yukhti'un. Mereka bisa saja benar, bisa saja apa? Salah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki syahwat. Seperti kita juga memiliki apa? Syahwat dan keinginan. Mereka adalah orang-orang yang punya nafsu. Sebagaimana juga kita memiliki nafsu. Kalau ingin melihat penguasa, lihat dan berkacalah. Melihat kepada diri kita. Bagaimana kita yang menginginkan sebuah penguasa yang kamil sifat, yang sifatnya sempurna. Sementara kita saja sifatnya tidak apa? Sempurna. Penguasa adalah manusia. Hum bashar. Ya, laisu bimalak. Mereka bukan malaikat. Ya. Yang tidak memiliki nafsu, tidak memiliki syahwat. Nah. Mereka sama seperti kita. Ya. Mereka bisa benar seperti halnya kita bisa benar. Mereka bisa salah seperti halnya kita bisa salah. Mereka bisa untuk melaksanakan ketaatan sebagaimana kita bisa melaksanakan ketaatan. Namun juga sebagaimana kita bisa saja terjatuh kepada kemaksiatan, mereka juga selaku manusia bisa jatuh kepada kemaksiatan. Nah, sehingga nasihat perlu disampaikan kepada mereka. Diingatkan tentang kesalahannya. Dan diberitahu mana yang seharusnya dilaksanakan. Namun, Nabi SAW telah memberitahu bagaimana caranya rakyat memberikan nasihat kepada penguasa. Bukan dengan membongkar aib mereka. Bukan dengan mencela, mencerca, memaki mereka. Bukan dengan melaksanakan aksi-aksi demonstrasi. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Man arada an yansaha li sultan falyakhudh biyadi wal yakhlu bihi." Barang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, ya, maka ambillah tangannya dan menyendirilah empat mata. Fa'in qabila fadha, kalau dia mau menerima nasihat fadha, maka itu yang diinginkan, yang diharapkan. Fa'illah, kalau tidak, faqad adallabi alaih. Ya. Kalau tidak mau menerima nasihat, maka setidaknya orang yang memberikan nasihat kepada penguasa telah memberikan, ya, telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ini barakallahu fikum. bisa dengan audiensi dengan mereka, bisa dengan nambar kalau fikum menuliskan surat kepada mereka, bisa dengan ketika ada majalah, ya tidak bisa berbicara panjang lebar, berikan apa majalah yang ditulis oleh para asatidz kita untuk nasihat kepada mereka yang kita mampu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Nah, kalau tadi yang dibawakan oleh Imam Syaukani berkaitan dengan kewajiban siapa? Kewajiban rakyat. Kewajiban rakyat. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita tentang kewajiban penguasa. Wa 'alaihim adzabu 'anil muslimin. Dan wajib hukumnya atas penguasa untuk membela kaum muslimin, untuk menjaga kaum muslimin. Wa kafu yadil zalim, dan mencegah orang yang ingin berbuat zalim kepada kaum muslimin. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Seorang penguasa adalah seperti ayah di dalam sebuah keluarga. Seorang ayah akan menjaga anggota keluarganya. Ketika ada sesuatu mara bahaya yang menghampiri, sesuatu keburukan dan kejelekan yang akan menimpa keluarganya, maka seorang ayah sebagai kepala keluarga berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keluarganya. Dan demikian juga penguasa seharusnya berlaku terhadap rakyat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, la yu'min wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. La yu'min wahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya apa? Sendiri. Nah, kalau seorang ayah itu skopnya masih keluarga, rakyatnya hanya istri dan beberapa anak. Adapun seorang raja ataupun seorang perdana menteri atau seorang presiden, dia memiliki sebuah keluarga yang besar. Kalau negara kita ini ya rakyatnya berapa? 250 juta ya, kata kira-kira sebanyak itu, 250 juta. Kewajiban penguasa adalah menjaga mereka, menjaga rakyatnya sama seperti dia menjaga keluarganya. Hanya saja kalau keluarga dia itu skupnya kecil, kalau negara skupnya apa? Besar. Tidak ada bedanya. Tanggung jawab dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin dalam sebuah daerah, itu adalah sebuah taklif, sebuah beban, bukan ya semata-mata sebuah kehormatan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Menjadi pemimpin itu bukan sebuah kehormatan, tapi sebuah beban, karena dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, "Inni akhaf in ta'atharat baghdadun fi syam an us'al an." Sungguh saya khawatir kalau seandainya ada satu saja baghlah. Baghlah itu adalah peranakan antara kuda sama keledai. Ya. Ini akhaf, sungguh saya takut kalau seandainya ada satu peranakan kuda ta'atharat, yang dia terpeleset, terpelanting di jalan fi Syam, di sebuah jalan di kota Syam, an us'al anhu, saya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir kalau seandainya ya ada sebuah jalan yang rusak di Syam, yang itu disebabkan karena keteledoran beliau sebagai seorang apa? Khalifah. Karena kekurang pedulian beliau seorang khalifah terhadap kepentingan rakyatnya, menyebabkan ada satu hewan yang terpleset jatuh dan tercelakai karena sebab keteledoran dan keabaiannya. Khawatir. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hewan aja ketika terpleset, Umar itu merasa takut. Merasa takut. Takut kalau seandainya nanti itu menjadi sebab dia akan ditanya, dia akan diminta pertanggungjawaban, beliau akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya yang tercelakai bukan seekor hewan, tapi apa? Manusia. Tapi manusia. Bagaimana ketika seseorang telah diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla ternyata abai dengan amanahnya atau na'udzubillah. Ya. Dia memakan harta rakyatnya menyebabkan rakyat tidak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan haknya, kemudian tercelakai, ya. Rakyat dirugikan dengan ulahnya, dengan sebabnya, maka lantas apa yang kira-kira yang akan dia dapatkan nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar saja takut, ya, kalau ada satu hewan yang tercelakai karena sebab beliau takut. Jangan sampai saya disiksa oleh Allah gara-gara cuma satu ekor apa? Ya. Kuda atau keledai. Nah, sehingga barakallahu fikum menjadi pemimpin itu bukan tasyrif, bukan sebagai kemuliaan, bukan sebagai kehormatan, kebanggaan, taklif. Adalah beban. Adalah tanggung jawab. Besar. Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wahifdhu thughurihim, dan kewajiban penguasa adalah menjaga perbatasan kaum muslimin. Menjaga perbatasan kaum muslimin. Baik itu perbatasan wilayah, jangan sampai ada penyusup yang datang. Jangan ada penyusup yang menyelinap. Jangan sampai ada orang-orang yang berbuat makar dan ingin merebut daerah dan wilayah kaum muslimin. Dan juga menjaga perbatasan, ya, jangan sampai ada orang-orang yang datang dan menyelinap untuk menghancurkan moral, menghancurkan barakallahu fikum akhlak kaum muslimin, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya sekedar masalah dunia, tapi juga masalah agama. Berat atau susah? Jagain anak dua, istri satu aja sudah berat. Ya, saya cerita diri saya sendiri. Merasa belum bisa menjadi seorang ayah yang baik. Belum bisa menjadi seorang suami yang baik. Ya. Apalagi kalau sudah punya cucu. Ya. Berat. Ya. Berat. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya menjadi tanggung jawab itu bukan cuma 3 orang. Bukan cuma 4 orang. Tapi di bawah tanggung jawabnya ribuan orang. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Yang dijaga bukan cuma masalah duniawi, bukan hanya masalah materi, bukan cuma masalah tanggung jawabnya bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, tapi juga masalah apa? Mental, masalah akhlak, masalah akidah, masalah budi pekerti, masalah agama. Ini juga menjadi tanggung jawabnya siapa? Penguasa. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa tadbiruhum bisyar'i fil abdani wal adyani wal amwal, dan mengurus sesuai dengan syariat segala sesuatu yang berkaitan dengan badan rakyat, dengan harta rakyat, dan dengan agama apa? Rakyat. Melindungi fisiknya rakyat, melindungi hartanya rakyat, melindungi apa? Agamanya. Ayo, siapa yang mau jadi? Siapa yang mau jadi? Yang dilindungi bukan cuma fisiknya saja. Hartanya juga harus dijaga, agamanya juga harus dijaga. Nah ini, ngurus keluarga aja apa? Berat. Ngurus keluarga aja berat. Nah. Tapi, hadahumullah, sebagian orang justru berebut. Sebagai orang justru apa? Berebut tanggung jawab. Ya. Berebut tanggung jawab. Namun yang sudah jadi kita doakan. Mudah-mudahan mereka diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Waqala rahmatullahi alaih. Wa tafriqu amwalillah fi masarifiha. Tanggung jawab berikutnya adalah membagikan harta-harta Allah fi masarifiha sesuai dengan alokasi yang telah disyariatkan. Harta Allah ini maksudnya tiga hal. Pertama ghanimah, kedua faid, yang ketiga sedekah. Ya. Ini maksud dari ucapan Imam Syaukani harta Allah. Ya. Itu harta ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin ya setelah mereka bertempur dengan orang apa? Kafir, orang musyrik. Kalau fai adalah harta rampasan perang yang didapati oleh kaum muslimin sebelum terjadinya pertempuran. Belum perang, orang kafir sudah apa? Lari dulu. Itu namanya fai. Itu namanya fai. Dan kita sudah ya membahas tentang perbedaan ghanimah dengan fai, ya. Sudah kita bahas. Ghanimah itu pembagiannya seperti apa? Fai pembagiannya seperti apa? Nah, penguasa ini berkewajiban untuk membagikan harta-harta seperti ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghanimah, fai, ketiga sedekah. Masuk dalam sedekah adalah zakat. Ya. Ditanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Wa qala rahmatullahi alaihi wa adamul istighfar bima fawqal kifayati bil ma'ruf. Dan tidak mengambil bagian secara berlebihan melebihi kebutuhan sesuai dengan uruf. Sesuai dengan apa? Uruf. Katakanlah seorang penguasa itu mendapatkan ya mungkin semacam mungkin gajinya, bayaran upah dari apa? Negara. Nah, di sini barakallahu fikum, yang namanya penguasa tidak boleh untuk mengambil bagian melebihi dari kebutuhannya sesuai dengan apa? Uruf dan kebiasaan. Bukan mentang-mentang dia yang ngurusin baitul mal. Bukan mentang-mentang dia yang megang apa? Ghanimah. Kemudian megang fai, megang apa? Sedekah. Kemudian digunakan untuk memperkaya diri dan keluarga serta kroni-kroni tidak. Ya. Dulu ya, Khalifatul Rasul, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diangkat menjadi seorang khalifah, beliau itu kemudian pergi ke pasar. Ngapain? Kerja di pasar. Beliau kerja di pasar. Umar melihat Abu Bakar kerja di pasar. Mungkin dia sedang berdagang, sedang bekerja di pasar. Cari apa? Cari ma'isyah. Seorang khalifah masuk ke pasar. Ngapain? Betulan. Ya. Cari penghidupan, cari nafkah. Seorang khalifah. Dilihat oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian diberikan masukan. Wahai khalifah, wahai amirul mukminin, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tidakkah engkau lebih baik untuk mengambil dari baitul mal sesuatu yang mencukupi dirimu dan keluargamu, dan engkau fokus untuk mengurus ya kepentingan kaum muslimin. Ya, ternyata ucapan Umar ini tidak dihiraukan. Besoknya masih berangkat kemana? Ke pasar. Ngapain? Ya. Cari kerjaan di pasar. Cari ma'isyah. Cari nafkah. Seorang, ya, seorang siapa? Abu Bakar. Seorang Abu Bakar. Seorang khalifah. Masya Allah. Qudwah. Contoh bagi kita semua. Tidak menghalangi beliau untuk mencari rezeki yang halal, mencari ya nafkah untuk keluarganya, mencari ma'isyah untuk keluarganya. Pasar seorang khalifah, bukan gengsi ya, bukan gengsi, beliau tidak gengsi, jualan ya, cari apa yang bisa untuk mendapatkan penghasilan. Seorang khalifah oleh Umar, wahai Abu Bakar, ambil dari Baitul Mal kaum muslimin apa yang mencukupi, ma yakfika, apa yang mencukupimu dan mencukupi keluargamu, dan engkau bisa lebih fokus dalam mengurus kepentingan kaum muslimin. Sekali enggak didengar, dua kali enggak dengar, akhirnya para sahabat berulang kali datang sowan ziarah kepada Abu Bakar, memberikan nasihat dengan nasihat yang sama. Wahai Abu Bakar, sekiranya engkau ya lebih baik mengambil dari mana? Baitul Mal kaum muslimin. Baitul Mal kamu ambil apa yang mencukupimu dan keluargamu, dan kau fokus mengurus kaum muslimin. Saking takutnya beliau ya, jangan sampai untuk memakan harta yang bukan menjadi haknya, miliknya. Tidak mau langsung, bukan kesempatan itu ya. Wah, kesempatan. Ya, saya megang kendali. Saya yang megang ya, kekuasaan. Terserah saya. Mau ngambil berapa. Toh juga saya seorang apa? Khalifah. Enggak. Ya. Kata Imam Syautani, tidak boleh. Di sini beliau bahasanya, barakallahu fikum, wa'adamul isti'tsar bima fawqal kifayah bil ma'ruf. Tidak boleh untuk mengambil melebihi apa yang menjadi kecukupannya, ya. Yakni sebatas apa yang mencukupi untuk dia dan keluarga, bukan dalam rangka untuk memperkaya diri. Ya. Contohnya tadi, khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba, yang beliau tidak langsung mengambil ya harta dari Baitul Mal kaum muslimin. Beliau baru mau setelah beberapa kali para sahabat datang berulang-ulang dan memberikan nasihat, ya, memberikan masukan untuk mengambil sukuknya dari Baitul Mal dan lebih fokus dalam apa, sehingga beliau bisa lebih fokus di dalam mengurusi kaum. Bukan berarti Abu Bakar ini kemudian tersibukkan dengan urusan apa dunia, tidak. Beliau seorang yang bertanggung jawab, Rasul, sehingga Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifah, ya, dengan menunjuk Abu Bakar menjadi apa, imam dalam sholat. Isyarat dari Nabi alaihi wasallam beliau menjadi seorang khalifah. Maksudnya adalah ketika Abu Bakar diberikan dari apa Baitul Mal kaum muslimin, maka beliau akan lebih apa fokus lagi. Yang sebelumnya fokus, sekarang lebih fokus lagi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dengan ini berarti kita sudah selesai dari kitab. Kitabnya apa namanya? Ad-Durar Al-Bahiyah. Jangan sampai sudah selesai dari awal sampai terakhir nama kitabnya apa enggak paham. Ya, kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Namanya susah ya. Ad-Durar Al-Bahiyah. Ad-Durar Al-Bahiyah. Penulisnya Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Ya. Beliau dari Yaman. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bisa untuk kita ambil manfaatnya, dan atas segala kekurangan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.